وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar al-ikhwah, para ikhwan, akhwah rahmati Allah SWT, puji dan syukur kepada Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita dalam membahas fikih atau fikih ringkas Islam atau bahasan fikih Islam secara ringkas, yaitu fikul muyassar. Dalam membahas kitabul hajj, yang ini adalah masuk bab yang kelima, yaitu tentang tempat-tempat yang disyariatkan atau disunnahkan untuk dikunjungi di kota Madinah. Ini bab yang ke-5 ya dari pembahasan kitabul hajj. Tak lupa pula di awal majlis ini kita banyak mengucapkan salam-salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Terutama di hari-hari yang penuh berkah ini, yaitu 10 awal Zulhijjah. Hendaknya kita mengisi waktu-waktu kita dan berbagai bentuk aktivitas ibadah kepada Allah SWT agar kita meraih keutamaan yang begitu besar di hari-hari yang mulia ini. Baik para ikhwan, kenapa dimasukkan pembahasan tentang tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di kota Madinah dalam pembahasan haji? Karena para umumnya setiap orang yang melaksanakan haji itu mereka ingin berkunjung ke Madinah mengunjungi masjid Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Namun akan dijelaskan nanti bahwa tidak ada kaitan antara menziarahi masjid Rasulullah SAW dan ibadah haji. Tidak ada kaitannya dengan ibadah haji sama sekali. Cuman kaitannya adalah karena secara umum kaum muslimin sejak dulu kala ya, mereka setelah melaksanakan haji selalu mampir di masjid Nabi SAW atau sebelum melaksanakan haji. Karena salah satu hadis yang dimana Rasulullah SAW menganjurkan, yaitu untuk mengunjungi masjid beliau, menyebutkan dalam hadisnya, La tushaddu rihal ila ila thalathati masajid, tidak dianjurkan untuk mengadakan perjalanan dengan tujuan beribadah, kecuali pada 3 masjid. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram, Masjid Ka'bah, Masjid Mekah, Masjidil Haram di Mekah, wa Masjidil Rasul SAW, yaitu Masjid Nabi SAW di kota Madinah, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa di Palestina. Dan juga tentang keutamaan salat di Masjid Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW menyebutkan hadisnya, Salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi masiwahu illa Masjidil Haram. Ya. Kata Rasulullah SAW, salat di masjidku ini yaitu khairun min alfi salatin, lebih baik dari 1000 kali salat pahalanya dilipat gandakan dari selainnya kecuali Masjidil Haram. Baik. Maka dasar memasukkan pembahasan karena berkaitan dari biasanya secara perjalanan jamaah haji melakukan kunjungan ke kota Madinah ke Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu dia masukkan pembahasan ziarah Madinah ini dalam bagian rangkaian pembahasan Kitabul Hajj, pembahasan tentang melaksanakan ibadah haji. Baik. Di sini dibagi beberapa masalah. Masalah yang pertama adalah ziarah masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianjurkan menziarahi masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melakukan perjalanan kepadanya di waktu kapan saja dalam sepanjang tahun. Jadi tidak dikaitkan apakah mengunjungi masjid Rasulullah Sallam itu ada waktu tertentu, tidak. Waktunya terbuka sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Tidak ada kekhususan. Kalau mau ke masjid Nabi harus musim haji, tidak. Tidak ada kaitan dengan demikian. Tapi untuk menziarahi masjid Rasulullah SAW terbuka sepanjang tahun, sepanjang waktu. Tidak ada waktu-waktu tertentu. Ini perlu di... Maka oleh seperti tidak ada kaitannya antara menziarahi masjid Rasulullah SAW dengan ibadah haji. Apakah itu sebelum haji atau sesudah haji? Ya, walaisalah waktun khas. Tidak ada waktu khusus untuk mengunjungi masjid Nabi SAW di Madinah. Waladah lalaha fil hajj. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan ibadah haji. Tidak ada kaitan dengan ibadah. Kalau orang pemanya dari negerinya berangkat tanggal 9 Zulhijjah langsung ke Arafah, ya, berihram langsung ke Arafah, kemudian dia Muzdalifah, kemudian mabit di Mina 2 hari, kemudian pulang langsung ke tanah air. Nah, itu sah hajinya. Sah hajinya dengan melaksanakan salah rangkaian ibadah haji tersebut. Jadi tidak ada kaitan dengan ibadah haji untuk menguji masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian walaysa min syuruti wala min wajibati, ya tidak disebutkan, tidaklah menziarahi masjid Rasulullah SAW bagian dari syarat ataupun wajib-wajib haji. Lakin yambagi liman qadima ilal haji ayazura masjidahu sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sepantasnya lah, selayaknya bagi orang yang melaksanakan haji untuk menziarahi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik sebelum melaksanakan ibadah haji atau setelah melaksanakan ibadah haji. Dan ini yang berlaku di sepanjang zaman, ya, di masa para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan para ulama-ulama, ada kaum muslimin dari generasi-generasi, dari abad ke abad, melakukan hal yang sama. Wabikhasatin may yasyukku alaihi sabar. Apalagi bagi orang yang memang tidak memungkinkan dia untuk melakukan perjalanan, ya, ke Mekah atau ke Madinah itu kecuali dengan waktu haji itu saja, karena memang biayanya lebih hemat biaya dan juga waktu sekaligus. Nah, oleh sebab itu di sini dianjurkan untuk mengunjungi masjid Rasulullah SAW ketika melaksanakan haji, tapi tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Baik. Kalau seandainya para jemaah haji melewati masjid Nabi SAW dan salat di sana, ya, lakana arfaq bihim wa a'zam li ajrihim, ya, dan itu lebih pantas, lebih mudah bagi mereka dan lebih memberikan kepada mereka pahala yang besar, ya, lakana arfaq bihim wa a'zam li ajrihim, au arfaq bihim wa a'zam li ajrihim, dan itu lebih memudahkan mereka dan lebih apa namanya membuat mereka meraih pahala yang banyak, yang besar. Walajamu baina husnayaini, dan di sana akan mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan mengunjungi Masjidil Haram melaksanakan ibadah haji, kebaikan dua adalah yaitu mengunjungi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu melaksanakan ibadah haji dan menziarahi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di sana. Jadi mengunjungi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk ngalap berkah, ya, tapi untungnya untuk apa? Salat di sana. Salat di sana tentu pasti dapat berkah. Pasti, tapi tujuannya dasarnya untuk sholat di sana. Tapi keberkahan daripada masjid Nabi SAW dan keberkahan di Masjid Haram bukan dengan cara mengusap-usap dinding masjid, pintu masjid, tiang masjid, ya, ada sebagian yang usap-usap tiang masjid, ya, memeluk tiang masjid atau diambil sorbannya, diusapin ke dinding masjid, ke pintu masjid, lalu diusapkan pula ke mukanya. Ini cara-cara yang ya bagian dari bentuk bid'ah dan khurafat, ya, yang harus ditinggalkan. Baik. Kemudian dan sebenarnya telah dijelaskan bahwa menziarahi masjid Nabi SAW tidak termasuk dari kesempurnaan ibadah haji, tidak ada hubungannya. Ya. Haji seseorang akan menjadi sempurna, ya, tanpa harus menziarahi masjid Nabi SAW. Cuma kalau dia ziarah masjid Nabi SAW mendapat tambahan pahala. Nah, jadi tidak ada hubungan antara keduanya, antara menziarahi masjid Nabi SAW dengan melaksanakan ibadah haji. Cuma kenapa dibahas masalah ini dalam pembahas kitab al-hajj? Karena umumnya dan selayaknya bagi kaum muslimin yang datang ke Mekah untuk menuju Madinah, masjid Nabi SAW, karena kemungkinan sulit bagi mereka dari sisi biaya ataupun waktu. Baik. Dalil-dalil yang mensyariatkan untuk melakukan perjalanan menuju masjid Nabi SAW dan salat di sana, di antaranya tadi hadis Nabi SAW telah disebutkan, la tushaddu rihal illa thalathati masajid, tidak dianjurkan melakukan perjalanan, ya, bersusah payah dengan tujuan ibadah, ya, tentu kecuali ketiga masjid ini, ya, di antara kita sebutkan Masjidil Haram di Mekah dan masjid Nabi SAW di Madinah dan Masjidil Aqsa di Palestina. Yang kedua dalilnya adalah Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan salat di masjidnya, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin, lebih baik daripada 1000 kali salat dari fi masiwahu dibanding masjid lainnya, ya, kecuali Masjidil Haram. Baik. Dalil-dalil ini menunjukkan tentang disyariatkannya menziarahi masjid Nabi SAW dan salat di sana karena keutamaannya dan pahala yang dilipat gandakan salat di masjid Nabi SAW, dan juga menunjukkan bahwa diharamkan melakukan perjalanan dan tujuan beribadah selain dari tiga masjid ini. Kalau tujuan untuk beribadah, kalau berdagang atau ziarah apa namanya untuk melakukan perjalanan, mengunjungi keluarga, selesai, beda. Tujuannya mencari tempat beribadah di sana, agung tempat itu, ya dimuliakan, kecuali yang tiga masjid ini, yang boleh untuk dijadikan sebagai tujuan beribadah, mencapai pahala. Ya, untuk mencari pahala beribadah di sana, hanya tiga masjid ini. Baik. Kemudian dijelaskan bahwa itu menuju Madinah untuk melaksanakan masjid Nabi SAW, yaitu ya, disyariatkan baik bagi laki-laki maupun perempuan, ya berdasarkan keumuman dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun cara ziarah ke masjid Nabi SAW adalah apabila seseorang safir sampai ke masjid Nabi SAW, dianjurkan dia mendahulukan kaki kanannya untuk masuk ke masjid sambil membaca doa masuk masjid. Tentu doa masuk masjid ini baik menunjukkan kaki kanan, itu disyariatkan, disunnahkan dalam setiap kita masuk ke masjid. Tidak hanya masjid Nabi SAW saja. Namun ketika mengunjungi masjid Nabi SAW, akan lebih pantas lagi untuk melakukan adab-adab. Ketika masuk masjid itu, masuk masjid tersebut, mendahulukan kaki kanan dan baca doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Lalu doa yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wasultanaka minasyaitanir rajim. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya. Atau bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah, Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ini doa dibaca setiap masuk ke masjid. Masjid mana pun saja. Tidak khusus masjid Nabi SAW. Namun, akan lebih pantas seseorang ketika mengunjungi masjid Nabi SAW membaca doa tersebut. Ya. Kemudian tidak ada untuk di masjid Nabi SAW ada zikir-zikir khusus umpamanya. Tidak ada ya. Tidak ada zikir khusus. Ya, setelah masuk ke masjid Nabi SAW, sholat dua rakaat sebagai sholat tahiyatul masjid, ya, dimanapun tempat masjid tersebut, kalau ingin sholat di raudhah itu lebih utama, ya, karena Rasulullah SAW menyebutkan ma baina baiti wa mimbari raudhatu min riyadil jannah, antara rumah dan mimbarku adalah salah satu dari taman surga, salah satu dari taman surga. Maka ulama mengambil istinbat dari keutamaan tempat tersebut. Kenapa disebutkan sebagai salah satu taman surga oleh Rasulullah SAW antara rumah dan mimbar beliau? Ulama menyebutkan adalah keutamaan berdoa di sana. Jadi yang disebutkan ulama adalah berdoa di sana yang diutamakan. Dengan analoginya, ketika di surga, permintaan itu dikabulkan, maka keutamaan berdoa di surga, memohon di surga adalah semua permintaan dikabulkan. Nah, kemudian, karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa antara rumah dan mimbar beliau ada satu taman surga, berarti berdoa di sana makbul. Jadi yang dianjurkan sebetulnya berdoa di sana, bukan sholat ya. Karena kadang-kadang ketika musim haji atau musim umrah kan terlalu ramai di sana. Ya, yang diusahakan sebetulnya berdoa. Ya, kalau mau sholat juga tak apa-apa, tetapi yang diistimbatkan oleh ulama itu keutamaan berdoa di situ. Jadi kalaupun berdiri sambil berdoa karena ramai orang tentu lewat ya. Dan masih banyak tempat-tempat yang mustajab, tidak mesti di sana. Ya, yang penting di ketika mengunjungi raudhah tetap menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Karena kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak pantas, saling dorong-mendorong, kadang-kadang ada yang terinjak atau yang terjatuh dan sebagainya. Ini terlalu memaksakan diri, sedangkan banyak lagi tempat-tempat lain ya bisa kita mendapatkan doa yang mustajab, seperti juga waktu sujud ataupun di antara azan dan iqamah. Dan secara umum di tempat-tempat suci Madinah dan Makkah adalah tempat yang makbul berdoa di sana. Baik, walaupun ada sebagian tempatnya lebih spesial seperti raudhah umpamanya, multazam umpamanya ya, atau ketika tawaf di belakang makam Ibrahim, atau ketika sa'i di atas Safa dan Marwah ya. Baik, kemudian bagi orang yang menziarahi masjid Nabi SAW, ya hendaklah dia menjaga sholatnya lima waktu di sana, mengutamakan untuk selalu mendapatkan sholat lima waktu di situ, ya, dan banyak-banyak berzikir, berdoa serta sholat-sholat nafilah, ya, di raudhah yang mulia. Baik. Ihtisaban lil ajri wa thawabil jazil. Dengan harapan kepada Allah mendapatkan pahala dan balasan yang besar. Adapun sholat fardu, lebih utamanya adalah di saf yang terdepan, bukan pada raudhah, bukan di raudhah. Ya. Hendaklah seseorang ketika sholat lebih mementingkan mencari saf yang lebih terdepan, ya, sesuai dengan peluang dan kesempatan yang ada, Ya, jangan berdesa-desakan di raudhah, dan sholat fardu tidak utama dilaksanakan di raudhah. Baik, tetapi adalah di saf yang terdepan. Baik, itu tentang yang pertama, ya. Itu menziarahi masjid Nabi SAW. Yang kedua adalah menziarahi kubur Rasulullah SAW. Bagi orang yang sudah sampai di Madinah, ya, maka dianjurkan, disunahkan dia untuk menziarahi kubur Rasulullah SAW. Kalau sudah orang yang sampai di Madinah. Maka para ulama menyebutkan, seseorang ketika ingin ke Madinah, niatnya untuk ziarah masjid Nabi SAW. Setelah sampai di Madinah, baru dia berniat menziarahi kuburan Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena para ulama menjelaskan, tidak boleh melakukan perjalanan bersusah payah untuk beribadah dengan tujuan beribadah, mencari pahala, tujuannya menziarahi kubur. Nah, bukan gitu. Tujuannya adalah untuk mengunjungi masjid Nabi SAW, kemudian sesampai di Madinah, dia menziarahi kuburan Nabi SAW. Apabila seseorang Muslim mengunjungi masjid Nabi SAW, dianjurkan baginya ya untuk menziarahi kuburan Nabi SAW dan dua orang sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi di sini juga dijelaskan ya, yang selalu digembor-gemborkan oleh orang-orang yang membuat fitnah di tengah umat ini, ya mengatakan, oh itu orang-orang Wahabi melarang ziarah kubur gitu ya. Tidak ada orang Wahabi atau mereka cap sebagai orang Wahabi itu ya, orang-orang yang menasihatkan atau mengharamkan ziarah kubur, enggak ada. Siapa? Dibuka kitab siapa saja yang mereka cap sebagai Wahabi, enggak ada yang melarang ziarah kubur. Ya, tidak ada yang melarang ziarah kubur. Yang dilarang oleh mereka adalah berbuat syirik di kuburan, itu yang dilarang. Ketika ziarah kubur, bukan ziarah kubur di dalam. Tetapi mereka-mereka yang biasa berbuat hal-hal yang bid'ah, khurafat atau kesyirikan di kuburan, ketika ditegur perbuatan-perbuatan itu, mereka justru menginformasikan, membalik fakta, mengatakan, ini orang-orang yang mengharapkan ziarah kubur, anti ziarah kubur, anti ziarah kubur wali, dan segala macam. Ya, ini adalah fitnah yang mereka buat. Bahkan Syekh Islam Taimiyah yang mereka sebut sebagai gembong Wahabi, gitu ya, punya kitab tentang ziaratul kubur. Ya, punya kitab sendiri tentang adab ziarah kubur. Tidak ada ulama yang melarang ziarah kubur itu, bahkan yang ada adalah menganjurkan ziarah kubur, baik kuburan Nabi SAW atau kuburan kaum muslimin yang lainnya. Ya, baik. Nanti juga akan dibahas nih bagaimana menziarahi kubur Baqi, kuburan perkuburan Baqi dan kuburan Hamzah yang ada di Jabal Uhud, di tempat terjadinya peperangan Uhud. Baik. Ini terbukti kebohongan kalau ada orang melarang bahwa orang-orang itu anti ziarah kubur. Cuman anti adalah kuburan jadi tempat untuk ngalap berkah. Ya, itu ya. Karena kuburan bukan tempat ngalap berkah, tapi adalah tempat untuk berziarah, mendoakan orang yang dalam kubur tersebut, ya, dan juga sekaligus untuk mengingat kematian. Itu yang disebutkan tujuan dalam hadis untuk ziarah kubur tersebut. Baik. Berikutnya, ya, kita jelaskan di sini. Kemudian walianna tabi'an li zatil mudam menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, dan dua orang sahabat beliau itu adalah tabi'atul li ziyati masjid Nabi li masjid sallallahu alaihi wasallam, itu ikut ke dalam masalah menziarahi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa hiya aslul qasd, bukan itu tujuan utama. Wa hadhihi ziyarah masyru'ah, inilah ziarah disyariatkan dan tidak disyariatkan mengadakan perjalanan ya ke kuburan, tetapi tujuan melakukan perjalanan adalah untuk menziarahi ya, dan tidak ada disyariatkan ya melakukan anjuran mendatangi kubur-kuburan demi dan melakukan perjalanan bersusah payah ya, bahkan ziarah kubur dengan melakukan syaddur rihal, melakukan perjalanan ya jarak jauh untuk ziarah kubur para nabi dan orang saleh dan tempat-tempat yang lainnya, bukan masjid yang tiga tadi, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa, in aqadal ijma ala tahrimi. Ya, telah ijma para ulama tentang haramnya melakukan perjalanan jauh demi untuk menziarahi kubur. Karena dilarang dalam istimbat ulama dari hadis tadi, dilarang mengadakan perjalanan jauh dengan tujuan untuk beribadah kecuali ketiga masjid tersebut. Ini istimbat dari hadis tersebut. Barang siapa melakukan hal itu, maksudnya dia telah mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah berdosa dalam niatnya tersebut, karena dia telah menyalahi mafhumul hadis ya, apa yang diambil dari mafhum hadis yang terdapat dalam hadis tentang anjuran melakukan perjalanan ke tiga masjid yang telah kita sebutkan hadisnya. Baik. Adapun bagaimana ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa seseorang berdiri menghadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh adab, ya, dengan suara yang rendah, kemudian mengucapkan salam, mengucapkan qailan, ya, mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatuhu wa barakatuh. Ya, wa barakatuh. Ya, itu doa. Dan juga apa namanya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min ahadin sallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam." Tidak seorang muslim memberikan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku untuk menjawab salam tersebut. Untuk menjawab tersebut, ya. Baik. Jika seseorang ketika menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengucapkan perkataan assalamualaikum ya khairatullah, ya, hamba Allah yang terbaik, ya. Ya khairatullah min khalqihi khayyir, ya. Yaitu mengucapkan assalamualaikum wahai hamba Allah yang terbaik, ya. Kemudian asyhadu annaka qad balagta risalah, aku bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, yaitu wahyu diwahyukan kepada engkau, wa adaital amanah, dan engkau telah menunaikan amanah yang dibebankan kepadamu sebagai seorang rasul, wa nasahtal ummah, dan engkau telah memberikan nasihat kepada umat, wa jahadta fillahi haqqo jihadih, dan engkau telah berjuang di jalan Allah dengan sangat segala upaya, ya, dengan bersungguh-sungguh. Allahumma atihil wasilah, ini doa untuk Rasulullah SAW. Ya Allah, berikan kepada Rasulullah SAW, kepadanya al-wasilah wal-fadilah, wa ba'athu maqam mahmud alladhi wa'ata, dan angkatlah dia kedudukan yang terpuji di yang telah engkau janjikan untuknya. Allahumma ajizhu, ya. Ya Allah, balaslah dia dari umatnya sebaik khairul jaza. Allahumma ajzihi an ummati khairul jaza. Ya Allah, berilah balasan untuknya, balasan terbaik, ya, atas perjuangannya terhadap umatnya. Maka fala ba'sa, jika ditambah dengan seperti itu. Ungkapan-ungkapan itu tidak mengapa. Kemudian setelah itu mengucapkan salam kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, ya, dan mendoakan keduanya dan memohonkan rahmat untuk keduanya. Ketika sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa dia ketika memberikan salam kepada Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya, ya, laizna ala qawlihi, tidak menambah atas ungkapan salamnya kecuali assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abad Bakar, assalamualaikum ya Abatah, summa yansarif. Jadi kalau Umar, ya, bahkan diriwayatkan setiap beliau mau keluar kota Madinah atau ketika baru sampai di Madinah dari safar, beliau ziarah ke masjid Nabi SAW dan kemudian ke kuburan Nabi SAW, mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Abatan. Ya. Hanya demikian salam yang diungkapkan oleh Umar ketika mengunjungi kuburan Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya. Kemudian dia berjalan. Dan diharamkan bagi orang berziarah, ya, dan lainnya, tamasu bil hujrah, yaitu mengusap-usap dinding kuburan tersebut, atau menciumnya, atau bertawaf dengan kuburan tersebut, atau menghadap ke kuburan ketika berdoa, ya, atau meminta Rasulullah SAW memenuhi hajatnya, nah, atau melepaskan dari kesusahan, dia meminta kepada Rasulullah SAW, ini adalah perbuatan haram dan syirik, atau meminta kesembuhan penyakit dan lain sebagainya. Li'anna dhalika kulluhu lillah, karena itu semua hanyalah pantas ditujukan kepada Allah. Dan tidak boleh diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ya, menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang sahabatnya bukanlah wajib. Ya, sunnah saja. Dan juga tidak merupakan salah satu syarat sahnya haji. Tidak ada hubungan dengan ibadah haji, sebenarnya juga tadi kita sebutkan menziarahi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pula termasuk syarat dalam ibadah haji, sebenarnya yang disangkakan, yang dipahami oleh sebagian orang-orang awam, ya, menganggap bahwa menziarahi kubur Nabi adalah bagian dari rangkaian ibadah haji. Padahal tidak, ya. Itu balia mustahabatun fi aqi man zara masjid. Ini menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dianjurkan pada orang yang menziarahi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada hubungan antara menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah haji sama sekali. Ya. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan adanya hubungan antara ibadah haji dengan mengunjungi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis-hadis yang dhaif dan maudhu', yang mengatakan bahwa kesempurnaan ibadah haji termasuk mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadis-hadis yang bohong dan dusta. Contohnya hadis ya yang masyhur, man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Orang yang berhaji yang tidak menziarahiku, sungguh telah dia membenciku atau melalaikan. Baik, atau durhaka kepadaku. Dan juga hadis maudhu' lainnya, man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Barang siapa yang menziarahi kuburku, dia telah berhak mendapat syafaat dariku. Ini semuanya hadis-hadis maudhu', ya. Dan lain demikian, hadis-hadis yang tidak sahih satu pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihubung-hubungkan dengan ibadah haji. Baik. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut adalah hadis maudhu' makdzubah, hadis yang didustakan. Itu masalah yang kedua, mengunjungi di antara yang dikunjungi di Madinah apa? Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kuburan Nabi SAW. Kemudian adalah tempat-tempat yang disyaratkan dikunjungi lagi setelah menziarahi kota Madinah sampai di Masjid Nabi SAW adalah yaitu mengunjungi Masjid Quba. Masjid Quba, bagi orang yang mengunjungi ke Madinah, baik laki-laki maupun perempuan, berwudu dari tempat tinggalnya, dari hotelnya, dan menuju Masjid Quba dan sholat di sana. Karena ada keutamaan sholat di sana seperti melaksanakan umrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan dalam hadisnya, "Man tatahhara fi baiti tsumma ata masjida Quba fa shalla fi shalatan kana lahu ka ajri umratin." Barang siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba, salat di sana, ya, kemudian melaksanakan salat di sana, maka dia dapat pahala seperti melaksanakan umrah. Nah, jadi dan juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga sering menziarahi Masjid Quba baik dengan berjalan atau dengan mengendarai onta. Baik. Jadi dianjurkan juga di antara ziarah di kota Madinah adalah Masjid Quba. Baik. Itu tempat yang ketiga. Yang lainnya adalah menziarahi kuburan-perkuburan baki. Ini menurut mazhab Hanabilah, yaitu hanya bagi laki-laki saja. Dan sebagian ulama, masalah wanita menziarahi kubur itu ada perbedaan para ulama, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ya, memakruhkan bagi yang sering dan membolehkan bagi orang sesekali, ada yang melarang karena ada berapa hadis yang melarang dan ada juga berapa hadis yang membolehkan. Di antaranya hadis yang melarang itu adalah bahwa Rasulullah la'ana zawaratil kubur, bahwa Rasulullah melaknat wanita-wanita menziarahi kubur. Nah, hadis larangan ini berbeda para ulama dalam memahaminya. Ada mengatakan adalah haram sesuai dengan mana dilaknat dari Rasulullah SAW wanita yang menziarahi kubur. Ada yang mengatakan boleh, yang dimaksud di sana adalah makruh. Karena apa? Karena ada hadis-hadis lain yang menunjukkan bolehnya wanita menziarahi kubur seperti perbuatan Aisyah yang menziarahi kubur saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar dan juga Aisyah meminta kepada Rasulullah untuk diajarkan apa yang dibaca ketika ziarah kubur. Nah, kemudian juga dalil lain adalah adanya wanita yang sedang meratap di kubur ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya, yang ditegurnya adalah karena dia tidak sabar. Isbir wahtasibi. Ya, isbiri wahtasibi kata Rasulullah SAW. Nah, untuk menjamak hadis ini berbeda pandang ulama. Ada yang mendahulukan hadis yang larangan, maka mereka mengharamkan bagi wanita ziarah kubur. Ada yang mengambil hadis yang membolehkan tadi, maka mereka membolehkan wanita ziarah kubur. Ada yang menjamak antara keduanya, itu adalah hukumnya makruh jika terlalu sering. Nah, wallahu alam, ya. Maka bagi laki-laki dia menjurkan menziarahi kubur baki dan syuhada Uhud, ya, seperti kubur Hamzah di sana. Dan mendoakan mereka, bukan meminta dari mereka, ya. Ini ziarah kubur yang supaya bukan berarti meminta ke orang-orang dalam kubur tersebut. Karena Rasulullah SAW menziarahi perkuburan baki dan mendoakan mereka, demikian pula perkuburan syuhada Uhud, ya. Dan juga keumuman sabda Nabi SAW, zurul kubura fa innaha tudzakkirul maut. Ya, ziarilah kubur karena menziarai kubur itu dapat mengingatkan kematian. Dalam riwayat lain, tudzakkirkumul akhirah, mengingatkan kalian tentang hari akhirat. Bahkan Nabi SAW mengajarkan sahabatnya ketika ziarah kubur diucapkan doa apa? Assalamualaikum ahla diyar, ya. Keselamatan bagi kalian hal orang dalam kubur ini minan mu'minin muslimin, dari orang beriman orang muslim. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, wa inna insyaallah lahiqun, wa inna insyaallah la lahiqun atau bikum lahiqun. Kami juga akan mengikuti kalian. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami mohonkan untuk kami dan kalian keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendoakan ziarah kubur itu ya orang yang dalam kubur, bukan meminta kepada orang dalam kubur tersebut. Inilah tempat-tempat yang disyariatkan, dianjurkan ketika berkunjung ke kota Madinah yang dianjurkan untuk diziarahi. Adapun tempat-tempat lain yang dianggap oleh sebagian orang menziarahinya disyariatkan seperti tempat berhentinya ontar Rasulullah SAW atau Masjid Jub'ah atau Bir Khatim, Bir Uthman, ya, atau Masjid Sab'ah yang ada di Khandaq, ya, Masjid Khandaq, Masjid Sab'ah atau Masjid Qiblatain, maka ini semuanya tidak ada dasarnya dan tidak ada sama sekali ada dalil yang menganjurkan untuk menziarahi tempat tersebut. Para ulama menjelaskan kalau ditujuan menziarahi tempat-tempat itu adalah untuk beribadah, maka ini sebuah perbuatan bid'ah. Telah mengkhusus suatu tempat untuk beribadah dengan menganggap itu lebih berkah, lebih diutamakan menziarahinya, padahal tidak ada pernah ada dalil yang membolehkan hal itu, yang menganjurkan hal itu, dan juga tidak ada pernah contoh dari sahabat Nabi SAW dan para ulama yang mengunjungi tempat-tempat tersebut. Nah, para ulama menjelaskan, jika tujuannya menziarahi tempat-tempat bersejarah, bagaimana Ustaz? Para ulama menjelaskan, kalau tujuannya menziarahi tempat-tempat bersejarah itu untuk beribadah di sana, sholat dua rakaat, menganggap ada keutamaan, berdoa di sana, ya, menganggap tempat tersebut tempat yang mulia, ini tidak boleh. Karena tempat tersebut tidak pernah ada kedudukan-kedudukan dalam dalil Al-Quran dan Sunnah, ataupun para sahabat mengadakan kunjung-kunjungan ke tempat-tempat tersebut, menganjurkan orang atau mereka sendiri melakukan, tidak pernah. Namun kalau tujuannya sekedar untuk melihat-lihat saja bekas-bekas sejarah, ya, tanpa ada etikot, ya, bahwa itu tempat yang lebih utama, hanya untuk melihat di mana dulu posisinya, sejarahnya saat perang Khandaq, waktu perang Uhud dan selamacamnya, ya, sekedar mengambil ibrah dalam sejarah saja tidak masalah, tidak dianggap tempat tersebut tempat yang karomah, tempat yang mulia, sampai pula mengambil batu-batu di sana atau mengubur foto di situ sebenarnya kebanyakan perbuatan orang awam, ya, sehingga Jabal Roma yang ada di Uhud itu sekarang semakin rendah setiap tahun karena ada jamaah yang kadang-kadang menggantungi batu-batu di sana. Nah, itu tidak dianjurkan. Kalau sekedar ingin melihat tempat-tempat di mana dulu perang Uhud, oh di sini, di mana dulu perang Khandaq di sini, ya, mana itu Masjid Qiblatain, ya, oh ini. Tapi tidak dianjurkan sholat di sana. Tidak ada anjuran sholat di sana, berdoa di sana, menganggap tempat itu lebih utama untuk dikunjungi, tidak ada dalilnya. Nah, kalau tujuannya sekedar untuk mengenal tempat sejarah saja, sebenarnya dijelaskan oleh Sa'd Syastri, ya, beliau membahas dalam sebuah tulisan beliau, dalam pembahasan masalah ini, mengunjungi tempat-tempat bersejarah itu apa hukumnya? Beliau merinci pandangan dan menjawab berbagai syubhat-syubhat yang dikatakan oleh orang-orang adanya anjuran untuk mencari tempat tersebut. Baik. Jadi kalau hanya sekedar mengunjungi tempat secara tanpa dianggap ada keutamaan, ya, di mana itu seperti mengunjungi Masjid Qiblatain itu hanya tidak sama salat di sana seperti salat di Masjid Indonesia, tidak ada keutamaannya. Bahkan sebenarnya hadis yang sahih, ya, masjid yang berputar dalam sholat itu dalam Sahih Bukhari itu terjadinya di Masjid Quba bukan di Masjid Qiblatain. Tapi masyhur dalam sejarah, ya, karena para sahabat dan para tabiin tidak pernah menandai-nandai tempat-tempat sejarah itu, yang selalu mereka kunjungi tidak ada. Ya. Baik, kemudian dan tidak pernah lam yasbu an Nabi SAW, ya, tidak pernah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa dia menziarahi tempat-tempat tersebut yang tidak dianjurkan menziarahinya. Dan tidak pernah juga menyuruh, ya. Dan juga tidak terdapat dari seorang dari ulama salaf yang menziarahi tempat-tempat tersebut. Ya, dan tidak ada bagi masjid manapun di kota Madinah keutamaan selain dari masjid Nabi SAW, Masjid Quba itu tidak ada keutamaan khusus. Ya, kecuali Masjid Rasulullah SAW dan Masjid Quba. Dan Nabi SAW telah memperingatkan umatnya, man amila amalan laisa lahu amruna fa huwa raddun. Orang melakukan sebuah amalan yang tidak pernah di atasnya urusan kami, yang tidak pernah diperintahkan Rasulullah SAW, maka ia telah berbuat bid'ah dan amal tersebut adalah amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya dan semestinya bagi seorang muslim apabila dia menziarahi kota Madinah untuk memperhatikan ya tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi dan menjauhi tempat-tempat yang tidak disyariatkan untuk diziarahi, ya, kecuali sekadar untuk hanya melihat saja tanpa ada i'tiqad, dianjurkan, disunahkan, keutamaan tidak ada sama sekali tempat selain yang telah disebutkan tadi, yaitu Masjid Nabi SAW, menziarahi Masjid Quba, berkubur Baqi, Syahadat Uhud, atau kuburan Nabi SAW ketika sudah sampai di Masjid Nabi SAW. Baik. Bab yang ke-6 ya. Kita lanjutkan bab yang ke-6. Dan berkenaan dengan ibadah yang sehari ini, yang tidak, ya, tinggal satu hari lagi besok, ya, insyaAllah hari, ya, dua hari ya, Ahad, Senin, hari Selasa kita akan berlebaran. Nah, itu tentang udhiyah. Hewan kurban, menyembelih hewan kurban. Ini juga berkenaan dengan ibadah haji tentunya. Dan di dalam 10 awal Zulhijjah ini, banyak sekali amal-amal dianjurkan, baik bagi para banyak yang bagi para jemaah yang sedang melaksanakan ibadah haji, maupun bagi para kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka perlu diperhatikan, ya, di antaranya adalah yang sangat utama adalah seperti umpamanya berzikir, berdoa, berinfak, bermelakukan amal kebaikan di 10 hari ya awal Zulhijjah ini. Dan secara khusus Nabi SAW mengutamakan, menganjurkan puasa 9 Zulhijjah atau puasa Arafah, kemudian juga apa menyembelih kurban dan juga termasuk melaksanakan salat Idul Adha ya. Baik, nah ini yang akan kita bahas bab yang ke-6 adalah tentang Idul apa menyembelih kurban. Di sini akan dibahas dalam beberapa masalah di sini. Masalah pertama adalah definisinya apa itu udhiyah itu dan hukumnya dan dalil-dalil disyariatkannya serta syarat-syaratnya. Ini akan dibahas pada bab yang pada masalah yang pertama. Definisinya adalah udhiyah itu dalam bahasa Arab artinya adalah menyembelih kurban pada waktu duha. Dan secara syar'i definisinya dalam agama adalah mayuzbahu minal ibil, apa yang disembelih daripada unta atau sapi atau kambing atau biri-biri atau kambing ya, ghanam atau ma'is, sebagai ibadah kepada Allah pada hari Id, pada hari Idul Adha. Nah, itu disebut kurban. Padahal menyembelih kurban itu tidak khusus pada hari Id saja. Boleh pada hari 10 tanggal 10, 11, 12, 13. Nanti akan disebut waktunya. Hukum dan dalil disyariatkan menggunakan kurban ini. Kurban tentu apa namanya banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Tapi di sini nggak dijelaskan keutamaan-keutamaannya, tapi disebutkan dalil disyariatkannya melaksanakan kurban itu dan dianjurkannya. Melaksanakan udhiyah, menyembelih kurban itu hukumnya sunnah mu'akkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Pertama dalilnya adalah firman Allah SWT, fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah untuk Tuhanmu. Ya. Nah, ulama menyebutkan fasholli lirabbika di sini ada salat Idul Adha, wanhar ada menyembelih kurban. Baik. Dan juga berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bikafshaini amlahaini aqranaini. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua ekor domba yang putih ya, yang bertanduk panjang, disembelih keduanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan beliau. Dan beliau wasamma wa kabbara, ketika menyembelih beliau menyebut bismillahi Allahu akbar, kemudian beliau meletakkan kaki beliau di atas sisi ya safahihima, salah satu sisinya ketika menyembelih. Syarat ya orang disyaratkan untuk menyembelih kurban itu apa? Dia sunnahkan menyembelih kurban bagi orang-orang yang terpenuhi syarat di sini. Yang pertama Islam, maka tidak wajib bagi orang yang bukan muslim, bahkan tidak sah ya. Kedua adalah baligh dan berakal. Orang yang telah baligh berakal ini sangat dianjurkan. Tapi bolehkah seorang anak yang belum baligh berakal melaksanakannya? Boleh ya. Beda antara dianjurkan dengan kebolehan. Baligh dan berakal, barang siapa yang belum baligh dan berakal maka tidak dibebankan dia, tidak dibebankan untuk melaksanakannya. Tapi bolehkah dia melakukan? Boleh saja. Yang ketiga, kemampuan. Ya, mampu dia. Bagaimana ukur kemampuannya? Dia memiliki uang ya untuk membeli hewan kurban melebihi dari makannya dan keluarganya, yaitu pada hari lebaran dan pada hari-hari tasyrik. Subhanallah, jika ulama memberikan kemampuan itu apa? Orang melebihi kebutuhannya dan dia punya uang lebih dari kebutuhannya untuk hari lebaran dan hari tasyrik, 3 hari tasyrik, yaitu 4 hari itu, ya memiliki kelebihan untuk makannya, maka dia disyariatkan untuk menyembelih korban tersebut. Dianjurkan, yaitu sunnah mu'akkadah. Ikhtilaf para ulama tentunya ada yang mewajibkan, tapi pendapat yang lebih rajih adalah yaitu sunnah mu'akkadah. Yang lebih kuat pendapatnya adalah, dan kebanyakan ulama adalah berpendapat sebagai sunnah mu'akkadah. Masalah kedua adalah, nah, hewan apa yang boleh dikurbankan? Jenis hewannya apa saja? Boleh unta, boleh sapi, dan kambing, atau biri-biri dan kambing biasa, ya. Kerbau, maka ulama bolehkan dengan kias pada sapi. Baik. Berdasarkan firman Allah SWT, walikulli ummatin aja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat itu kami berikan untuk mereka, kami jadikan untuk mereka adanya nusuk, ibadah-ibadah, sembelihan, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka dari hewan-hewan gembalaan. Jadi yang boleh untuk dijadikan kurban itu hewan gembalaan, sapi, kerbau, unta, ya. Sapi, unta, dan kambing atau biri-biri. Baik. Maka hewan gembalaan itu tidak keluar daripada 3 jenis ini. Karena tidak pernah dinukilkan dari Nabi SAW dan juga tidak seorang pun dari sahabat, yaitu mereka menyembelih kurban dengan jenis lain. Seperti apa? Keledai dan kuda. Nah, tapi yang ada adalah hanya apa tadi, unta, sapi atau biri-biri dan kambing. Baik. Untuk seekor kambing atau biri-biri itu adalah cukup untuk seseorang dan keluarganya. Ya, cukup, yaitu anil wahid wa ahli baiti. Orang yang berkorban dan keluarganya dia. Pahalanya. Sebenarnya terdapat dalam hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu, kana rajulu fi ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyah anhu wa an ahli baitihi. Fayaquluna wa yut'imun. Adalah seseorang di masa Nabi SAW menyembelih hewan korbannya dengan seekor kambing atau biri-biri tadi atau domba, ya, untuknya dan untuk keluarganya. Maka mereka makan dan mereka juga memberikan kepada fakir miskin. Boleh menyembelih hewan kurban dengan unta atau sapi untuk 7 orang. Jadi hewan korban kalau unta dan sapi itu bisa untuk 7 orang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir dari Rasulullah SAW, dia berkata, naharna ma Rasulullah SAW amal Hudaybiyah al-Badana an sab'atin. Kata Jabir bin Abdullah, kami menyembelih kurban ya pada tahun Hudaybiyah, yaitu unta untuk 7 orang. Wal baqara an sab'atin, juga sapi untuk 7 orang. Ini dalil yang membolehkan, yaitu berkorban sapi dan unta untuk 7 orang. Masalah kita adalah syarat-syarat umur. Ya, binatang ternak tadi yang boleh dikorbankan itu berapa umurnya? Kalau unta harus telah berumur 5 tahun, kalau sapi berumur 2 tahun, kalau kambing, kambing biasa ini, ya, bukan domba, itu 1 tahun, kalau domba berumur 6 bulan lebih. Jadi itu umur masing-masingnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, bersabda, la tazbahu illa musinnatin. Tidak boleh kalian menyembelih kecuali yang sudah musinnah. Musinnah itu illa ya'sura alaikum, kecuali bila kalian menyulitkan mendapatkannya. Fatazbahu jaz'ata min ad-dha'. Kalian sembelih dari jaz'a, dari biri-biri. Nah, disebutkan musinnah itu adalah dari, kalau dari unta, berumur 5 tahun, kalau dari sapi berumur 2 tahun, kalau dari kambing Jawa bahasa kitanya atau kambing biasa itu 1 tahun, ya disebutkan musinna karena bitatnya telah tumbuhnya apa namanya gigi-gigi yang bagian depannya. Sania. Adapun domba atau biri-biri itu disyaratkan jaz'u itu maksudnya apa? Yaitu ma'a kemalasana waqila setahun, yaitu yang telah sampai setahun atau 6 bulan. Dan bukan adalah yang telah berumur 6 bulan. Ini berdasarkan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, asabani jaz. Aku tidak mendapatkan kecualinya jazak. Jazak tidak apa? Yaitu biri-biri yang berumur 6 bulan lebih." Qala dhahi bihi. Boleh engkau berkorban dengannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga berdasarkan hadis Uqbah bin Amir menyebutkan dahaina Rasulullah SAW bijizin min da'an. Kami di masa Rasulullah SAW menyembelih, yaitu biri-biri yang berumur 6 bulan lebih. Ya, biri-biri yang berumur 6 bulan. Baik. Kemudian disyaratnya juga adalah tidak memiliki cacat. Cacat pada matanya, pada telinganya, pada kakinya, ya, pada mulutnya. Nah, disyaratkan pada unta dan sapi, serta kambing atau domba, ya, selamat dari uyub. Uyub itu ada kecacatan. Ya. Alati misalnya antasabba nuqsanan fil lahm, yang akan menyebabkan kurang dagingnya, mengurangi dagingnya. Maka tidak boleh, yaitu al-ajfa, yang kurus sekali enggak boleh. Terlalu kurus enggak boleh. Al-arja itu maksudnya apa? Yang cacat. Ya. Cacat kakinya. Wal aura adalah matanya, wal marido yang sakit. Berdasarkan hadis Bara bin Azib dari Nabi SAW berkata, arba'un la tujzi fil adahi. Ada 4 jenis hewan yang tidak boleh dipakai untuk jadikan menyembelih hewan kurban, ya, tidak dibalasi, tidak dapat pahala. Pertama, al aura al bayyin auraha. Yang kedua, al marido al bayyin marduha. Ya, al aura itu adalah yang tadi matanya pecah satu, buta, atau rusak mata yang sangat jelas, atau sakit yang parah. Arja adalah yang tenjak, ya, atau apa yang sebenarnya yang jalannya apa menjinjitan, yang rusak kakinya atau patah salah satu kakinya. Wal ajfa alilatutungki, yaitu kurus sekali, yang terlalu kurus, ya. Disebutkan al ajfa adalah hazila, makna latangki, yaitu orang binatang sangat kurus. Sapi yang kurus sekali, ya, kambing yang kurus sekali enggak boleh. Jadi la tangki maksudnya la mukhalaha li hazaliha, ia tidak memiliki daging, ya. Dan juga dikiaskan atas uyub empat itu yang sama maknanya, al hadma allati dhahabat kanayahu, yang tidak apa namanya, yang cacat di mulutnya, hilang giginya. Wal asba allati dhahaba akthar udhuna, yaitu yang hilang kebanyakan telinganya, hilang, ya, atau salah satu telinganya ontong gitu, ya, atau yang patah tanduknya, ya, dan lain demikian daripada aib-aib yang tidak boleh dipakai untuk hewan korban. Baik. Kapan waktu menyembelihnya? Kapan waktu menyembelih korban tersebut? Waktunya dimulai setelah salat Idul Adha sampai sore tanggal 13 Zulhijjah. Ya. Dimulai semenjak setelah salat Idul Adha, 5 yang salatnya, atau setelah terbitnya matahari pada hari Idul Adha dengan ukuran, ya, waktu selesai melaksanakan 2 rakaat dan khutbah bagi orang yang melaksanakannya. Jadi harus tunggu. Bagi orang yang tidak sholat, umpamanya ada wanita yang ingin menyembelih korbannya, apakah dia langsung menyembelih setelah terbit matahari? Tidak, harus ditunggu sebatas waktu orang melaksanakan salat Idul Adha dan khutbah Idul Adha. Baik. Berdasarkan hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda di sini, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuka wa man dhabaha qabla yusalli falyu'id makanaha ukhra." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang telah melaksanakan salat Idul Adha hari ini dan menyembelih korbannya seperti sembelihan kita ini, ya, setelah salat, maka dia telah melaksanakan ibadah kurbannya. Adapun orang menyembelih sebelum salat, maka hendaklah dia ganti dengan yang lainnya. Nah, ganti di yang lain. Memandang waktu penyembelihannya sampai terbenam matahari hari tasyrik yang ketiga, umpamanya 13 Zulhijjah. Baik. Berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ayyami tasyrik dzabah." Ya dzabhum, jadi pada sepanjang hari tasyrik itu boleh menyembelih hewan korban. Yang lebih utama menyembelih hewan korban itu adalah setelah selesai salat Idul Adha. Berdasarkan hadis Bara bin Azib bahwa Nabi SAW bersabda, awalu manabda'u bihi yaumana, ya bihi yaumana, hadha nusalli thumma narji' fananha. Awal yang kita lakukan, recording in progress. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faqulu minha, makalah sebagian darinya, watimul ba'sa, beri makanlah orang-orang yang susah dan orang-orang fakir, al-ba'is al-faqir. Dan dianjurkan untuk dia bagi 3 bagian, sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin dan tetangganya, dan sepertiga lagi untuk dihadiahkan. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menjelaskan tentang bagaimana kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala waitimu ahla baitihi suluh, waitimu fuqara jiranihi, ya fuqara jiranahu suluh, wa tasaddaq ala su'al bi suluh. Dia beri makan untuk keluarganya sepertiga, dia beri makan untuk fakir miskin dan tetangganya sepertiga, dan dia bersedekah untuk orang-orang yang meminta-minta dengan sepertiga juga. Baik. Boleh menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Ya, berdasarkan hadis Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an idkhari luhum luhumil adahi." Sebelumnya aku pernah melarang kalian untuk menyimpan, ya, menyetok daging kurban lebih dari 3 hari. Fokus salat. Lalu kata Rasulullah, "Fa'amsiku ma badalakum." Sekarang boleh kalian simpan, kalian stok, ya, kalian simpan sesuai keinginan kalian. Baik. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang yang ingin berkurban? Yaitu apabila telah masuk 10 hari Zulhijjah, awal Zulhijjah, nah, diharamkan seseorang yang ingin menyembelih korban untuk memotong rambutnya, mencukur bulu manapun saja, kumis, ya, kemudian mencabut bulu ketek dan bulu kemaluan, dan memotong kuku, itu dilarang. Ya. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian ulama adalah makruh saja. Ya. Menurut ulama Hanabila, di sini diharamkan oleh mereka. Sampai ia menyembelih hewan kurbannya. Berdasarkan hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, kata beliau menyebutkan, "Idza dakhala al-ashu wa 'indahu udhiyatun yuridu an yudhi fala ya'khudanna sya'ran wala yuqlimanna dhifran aw dhufran." Ya. Apabila telah masuk 10 awal Zulhijjah dan dia memiliki hewan kurban untuk ingin disembelihnya, maka janganlah dia memotong rambutnya, mengambil sedikit dari rambutnya, dan jangan dia memotong kukunya. Dalam riwayat lain, fala yamussa min sya'rihi wa syari syai'a, jangan sampai dia menyentuh rambutnya dan bulu-bulu lain dari kulitnya, ya, sesuatu pun. Nah, itu tentang pembahasan tentang hewan kurban. Ya, masih ada tersisa sedikit waktu kita, karena insyaallah pada jumpa yang akan datang akan mulai dengan kitabul jihad. Yang berikutnya adalah masalah al-aqiqah. Akikah. Ini bab yang ketujuh, akikah. Definisinya dan hukumnya dan waktunya. Ya. Definisi akikah adalah secara bahasa, yaitu diambil dari minal akki wa huwa qata, yaitu menyembelih, memotong. Ini digunakan pada dasarnya untuk rambut yang dipotong bagi anak bayi yang baru lahir. Nah, dan secara definisi agama, istilah adalah disembelih untuk anak yang baru lahir pada hari ke-7 dan saat dicukur rambutnya. Jadi kan disunahkan hari ke-7 itu diakikahkan, dicukur rambutnya, kemudian ditimbang sesuai dengan timbangan perak atau emas, kemudian bersedekah sesuai dengan berat timbangan rambutnya itu perak, ya. Wahya min haqqil walad ala walid, itu adalah haknya seorang anak atas orang tuanya. Lalu hukum akikah apa? Apa wajib atau bagaimana? Tetap khilaf para ulama, ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah, tapi jumhur ulama yang masyhur adalah sunnah muakkadah. Berdasarkan hadis Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma'al gulami aqiqatuhu fa'ahriku anhu daman wa amitu anhu adha. Amitu anhu adha. Rasulullah bersama anak yang baru itu ada akikah, maka sembelihlah antaranya satu hewan dan bebaskan dia daripada apa namanya adam atau potong rambutnya. Dan juga berdasarkan hadis Samura bahwa Nabi SAW bersabda, kullu ghulamin rahinatun, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, bi akikatihi, tuzbah anhu yawma sabihi wa yusamma wa yuhlaq ra'suhu, yaitu yang disembelih pada hari ke-7, ya, hari kelahirannya, dan di saat itu dia diberi nama dan juga dicukur rambutnya. Dan juga pada sisi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, man wulida lahu waladun, orang yang dilahirkan untuknya seorang bayi, fa ahabba an yansuka anhu falyansuk, dan ia ingin untuk menyembelih, ya, mengakikahkan, maka hendaklah dia akikahkan. Ya. Kapan waktu akikah tersebut? Tadi sudah dijelaskan itu hari ke-7. Tapi sebagian ulama masih memberikan kemudahan sampai dia balik. Masuk waktu memboleh hewan akikah itu bi infisal jami'il maulud min batn ummihi, yaitu dengan kelahirnya seorang anak dari perut ibunya. Sampai waktu yang dianjurkan sampai waktu balik. Dia balik anaknya. Umur 15 tahun kalau balik secara umur. Atau sampai anaknya balik itu ada berumur 10 tahun kadang-kadang telah mimpi atau tumbuhnya bulu kemaluan dan seterusnya. Bersabda Rasulullah SAW, ya, al-ghulam murtahinun bi'aqati tuzba anhu yawm as-sabi' wa sama yuhlaq ra'suhu. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang tadi kita sebutkan, ila an yusanna ay yu'aqqa anhu yawm as-sabi' min waladati. Tapi dianjurkan, sangat dianjurkan pada hari ke-7 dari hari kelahirannya untuk diakikahkan. Berdasarkan sabda hadis yang diriwayatkan dari Samura dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, seorang anak itu tergadai dengan akikahnya, disembelih pada hari ke-7 kelahirannya dan diberi nama serta dicukur rambutnya. Baik. Berapa ekor disembelih akikah? Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau bayi itu laki-laki maka 2 ekor kambing, kalau dia bayi perempuan 1 ekor kambing. Berdasarkan hadis Ummu Karzib Al-Ka'biyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, anil gham syatani mukafiatani wa anil jariyah syatu. Jadi seorang bayi yang laki-laki disembelih apa namanya akikahnya 2 ekor kambing dan bayi perempuan 1 ekor kambing. Baik. Yang masalah yang ketiga adalah memberi nama untuk anak yang dilahirkan dan mencukur rambutnya atau tahnik memberi dia makan kurma yang dicairkan untuk diisapkan ke bibir atau apa namanya mulutnya dan melaksanakan azan di telinganya. Nah, hukumnya ini. Pertama adalah memberi nama. Disunahkan memberi nama anak yang lahir pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Berdasarkan hadis Samura yang telah kita sebutkan, bahwa Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya dan disembelih untuknya pada hari ke-7 dan diberi nama dan dicukur rambutnya. Dan juga dianjurkan untuk memilihkan nama yang terbaik bagi anaknya. Karena Nabi SAW merubah nama-nama yang tidak cocok, nama-nama yang tidak baik, nama-nama yang buruk, dan bahkan memberitakan hal itu. Jadi tidak boleh diberikan nama-nama yang sifatnya gulu, nama-nama yang menjelek, ya. Dan sebaik-baik nama adalah yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna habal asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang kalian yang paling disukai Allah SWT adalah yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Berikutnya mencukur rambut bayi. Kapan? Dianjurkan mencukur rambut bayi laki-laki ataupun perempuan pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Setelah disembelih akikahnya. Ya. Dan bersedekah setimbangan rambutnya yaitu perak. Di sini perak ya. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, apa Rasulullah SAW anil Husain bisyatin? Di mana Rasulullah SAW mengakikahkan Husain, mengakikahkan Hasan dengan seekor kambing. Kemudian beliau mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, ahliki ra'sahu. Ya. Wahai Fatimah, cukur rambutnya, wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan. Dan bersedekahlah dengan sesuai dengan timbangan rambutnya itu fiddah, itu perak. Ya. Kemudian tahnikul maulud. Yaitu memasukkan sesuatu yang manis, yaitu kurma yang dicairkan, kemudian diberikan kepada bayi tersebut. Dianjurkan untuk tahnikul maulud bitamr. Sawankana zakar unta. Dianjurkan untuk merasakan kurma yang telah dilumatkan, yang telah dicairkan, dengan digigit-gigit gitu, karena didatangkan, diawakan kepada Rasulullah SAW, bahwa sahabat membawa anak-anak mereka kepada Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW setelah melumatkan kurma itu, ya diberikan kepada bayi. Baik, baik laki maupun perempuan. Teknik adalah mudaghat tamar wadalki hanaki hanaki mulut bihi. Jadi maksudnya adalah tamar yang telah dilembekkan dan memasukkannya ke bagian hanaknya di sini, di apa namanya? Di apa namanya? Di langit-langit atau di mulutnya gitu, ya. Hatta yanzilu syai'un minhu ila jawfi. Agar masuk sedikit daripada rasanya atau kemanisannya ke dalam perutnya. Berdasarkan hadis Abi Musa al-Asy'ari, ia berkata, "Wulida li ghulam, aku kelahiran bayi, mendapatkan bayi yang beratu, ya, mempunyai bayi lahir, baru lahir. Fa'ata itu bi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Aku bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasama Ibrahim, lalu beliau beri nama Ibrahim, wa hannaka bi tamr. Lalu beliau beri kurma yang telah dilumatkan dengan mulutnya Nabi SAW lalu diberikan pada bayi tersebut. Ya. Sebagian ulama mengatakan teknik ini khusus dengan Nabi SAW, ada yang sebagian lagi mengatakan umum. Ya. Juga berdasarkan hadis Aisyah anha bahwa Rasulullah SAW kana yu'ta bisibyan wa yuhannikuhum. Ya, kalau ada bayi-bayi di bawah Nabi SAW, Nabi SAW mentahniknya. Tekniknya apa? Setelah dilumatkan kurma itu, ya, oleh Rasulullah SAW, buah kurma sedikit, lalu ditaruhkan di apa namanya, di langit-langit atau di mulut bayi tersebut. Baik. Yang keempat adalah kata azan di telinga bayi. Ini juga istilah ulama, ada yang mengatakan sunnah, tapi jam'un minal ulama, bahkan kebanyakan ulama mengatakan itu adalah sunnah. Syekh Bin Bas rahimahullah di dalam fatwa beliau menjelaskan, ya, tentang hal ini beliau menjelaskan bahwa banyak ulama yang berpendapat demikian berdasarkan hadis yang ikhtilaf ulama dalam masalah hasan dan dhaifnya hadis tersebut. Ya. Dan beliau mengatakan jika dilakukan azan dan iqamah untuk bayi yang baru lahir dan laki-laki tidak masalah kata beliau, ya, hasanun kata beliau itu baik. Disunnahkan mengazankan di telinga bayi yang baru lahir, ya. Diazankan di tangan di telinga kanan dan diiqamahkan di telinga kirinya. Berdasarkan hadis Abi Rafi', radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW azan di telinga Hasan bin Ali, ya, azan di telinga Hasan bin Ali ketika dia baru dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu anha, itu dengan azan seperti azan salat. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan dihasan sahihkan, berkata Hasan sahih kata Imam Tirmizi dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi ini berdasarkan hadis ini adalah boleh mengazankan bayi dan mengiqamahkannya. Ya, itulah berapa penjelasan. Tapi tadi kita katakan ada juga ulama yang mendapatkan disebut yang tidak mengatakan tidak jadi merupakan sebuah sunnah mengazankan bayi tersebut. Tapi tadi banyak ulama yang pendapat bahwa itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad dan para ulama-ulama lain banyak yang pendapat membolehnya mengazankan atau berdasarkan hadis ini untuk mengazankan bayi yang baru lahir di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya. Baik. Ataupun sebenarnya terdapat di sini dalam hadis Abi Rafi ini hanya disebutkan tidak ada iqamah di sini, hanya azan saja. Aku melihat Rasulullah SAW mengazankan Hasan bin Ali ketika saat dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Demikian, wallahu a'lam bishawab, itu dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya dan selesai sudah kitab haji, ya. Insyaallah kita akan masuk dalam bahasan berikutnya, insyaallah kitabul jihad, ya. Dalam kitabul haji adalah kitabul jihad. Tafadhal jika ada pertanyaan untuk dibacakan. Alhamdulillah barik fiik Ustaz, syukran jazakallahu khairan untuk ilmu dan waktunya. Ada beberapa pertanyaan Ustaz yang masuk, ana bacakan. Bismillah dari Aki Pano. Bismillah, afwan izin bertanya dua pertanyaan. Yang pertama, di kitab terjemahan halaman 309 disebutkan disunahkan bagi kaum laki-laki saja untuk berziarah ke kubur Baqi dan kubur syuhada Uhud. Pertanyaannya, kenapa yang disunahkan hanya laki-laki saja yang disunahkan ke kuburan bagi syuhada Uhud, sedangkan wanita tidak disunahkan? Syukran Ustaz. Ini sudah kita jelaskan tadi dalam pelajaran kita. Situ khitilaf ulama, dan secara banyak ulama Hanabila mengharamkan, tapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah membolehkan. Ya. Karena ada hadis tadi kita sebutkan. Ada hadis yang melarang. Jadi ada hadis yang membolehkan, ada hadis yang melarang. Dan ini dibahas oleh banyak para ulama. Maka ulama lebih mengkuatkan dalil larangan karena untuk sadat zara'ih. Karena wanita yang lemah, kalau mereka pergi kuburan, kadang meratap, menangis, segala macam, melakukan hal-hal yang diharamkan dalam agama, atau adanya tabarrus, atau bercampur baur laki dan perempuan, semacam. Dan ada yang membolehkan, ya, ada yang membolehkan, diantaranya para ulama Syafi'iyah membolehkan, tapi dengan syarat tidak sering. Tidak sering, karena hadis yang melarang tadi, la'ana Rasulullah zawaratul kubur, atau dalam hadis la'ana Allah zawaratul kubur, Allah atau Rasulullah SAW dalam satu riwayat Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Maka ulama tadi menggabung hadis ini dengan hadis yang membolehkan, hadis Aisyah, ya, yang beliau pergi menziarah kubur, dan juga beliau meminta diajarkan doa ziarah kubur. Ini menunjukkan para ulama berdasarkan hadis itu bolehnya wanita untuk ziarah kubur. Nah, menggabung hadis ini, maka di antara ulama ada yang bolehkan dengan syarat tidak sering, dan ada yang mengatakan ziarah kubur bagi wanita itu adalah makruh. Itu ada berapa pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Oleh barik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan yang kedua Ustaz dari Akipano, apun ingin bertanya pada pembahasan haji Ustaz, ana belum paham tentang tidak dibolehkan memakai pakaian berjahit. Pertanyaannya, apakah orang yang sedang haji haram tidak boleh memakai kaos kaki dan celana dalam? Apun Ustaz pertanyaannya agak nyeleneh, tapi ana ingin tahu jawabannya. Semoga ana dimudahkan untuk berangkat haji Ustaz, walaupun umur ana masih 23 tahun. Sudah niat dari sekarang, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya. Dalam berihram tidak boleh pakai celana dalam. Jadi maksud pakaian berjahit itu adalah pakaian yang dipotong, yang dijahit sesuai dengan disarungkan kepada bagian-bagian tubuh secara terpisah-pisah. Ada lengannya, ada lubangnya. Tapi kalau sarung yang tidak disarungkan, kemudian dipakai secara bentuk pakaian ihram itu boleh, anduk pun boleh. Walaupun ada jahit di situ. Jadi yang dilarang adalah maksud pakaian yang berjahit itu yang dijahit sesuai dengan ukuran badan. Ada tangannya, ada kakinya, ada bolongannya lalu disarungkan. Itu yang disebut para ulama. Bukan berarti kain yang ada jahitan di situ. Tapi yang dimaksud dijahit sesuai ukuran badan. Lalu dipakai seperti memakai baju, celana. Maka tidak boleh memakai kaos kaki, juga tidak boleh. Ya, dan tidak boleh juga memakai celana dalam. Wallahu a'lam bishawab. Allahu barik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ukti Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah selalu memuliakan, memrahmati dan melindungi Ustaz, keluarga, panitia dan umat Islam di manapun berada. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, apaan bertanya di luar tema. Jika suami lebih soleh dengan amal ibadah lebih banyak dari istri, sedangkan istri biasa saja, atau sebaliknya, apakah tetap akan dimasukkan ke surga bersamanya kelak? Amin. Pertanyaan anak ini berhubungan dengan dalil bahwa setiap amal baik sekecil apapun ada pahalanya dan sebaliknya. Syukran Ustaz. Baik. Dalam kajian Tauhid pernah kita jelaskan kemarin pembahasan tentang syafaat. Maka antara suami dan istri dapat saling beri syafaat. Jika suaminya berada di tempat yang lebih tinggi dalam surga, suami bisa memohon kepada Allah agar istrinya dinaikkan ke surga setingkat dengan dia. Dan demikian pula jika suaminya soleh dapat memberikan syafaat juga kepada istri atau sebaliknya. Jika istrinya kebaikan amal baiknya amal buruknya sama atau istrinya akan termasuk penghuni neraka, bisa memberi syafaat. Atau istrinya telah masuk neraka, dia bisa memberi syafaat. Ya, atas izin Allah dan keridhaan Allah, tidak ada orang yang mau menerima syafaat. Jadi itulah yang disebutkan oleh para ulama tentang syafaat. Nanti orang-orang beriman antara mereka, anak dengan orang tua, orang tua terhadap anak, suami istri, teman terhadap temannya, ya, murid dan guru dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Oleh barik fik Ustaz, semua pertanyaan di kolom Q&A sudah dibacakan. Mungkin sekarang pertanyaan ada di HP Ustaz. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Ustaz, di manakah tempat miqat bagi penduduk Indonesia yang ingin pergi haji dan umroh? Yaitu Yamlamlam. Karena pesawat kalau dia lewat dari Indonesia, kalau dia mau langsung ke Mekah dan tidak ke Madinah dulu, maka dia harus telah memakai ihram atau memakai ihram di atas pesawat. Nanti berapa menit sebelum melewati miqat itu akan diberitahu biasanya oleh kalau di menaiki pesawat Saudiyah atau nanti kalau Garuda, kita bisa minta bantuan pramugari untuk beritahu kita sudah mendekati miqat yang lamlam tersebut. Maka akan diberitahu nanti. Atau kalau orang naik pesawat dari Madinah juga begitu biasanya, kalau naik pesawat Saudiyah selalu diberitahu sekian detik atau menit lagi kita akan melewati miqat. Maka dipersiapkan. Nah, kemudian kalau dia ke Madinah dulu, maka dia miqatnya di Bir Ali. Ya, berpakaian bebas dari Jeddah ke Madinah, dia sampai di Madinah, menetap berapa hari, nanti kalau sudah mau berangkat ke Mekah, maka miqatnya adalah di Bir Ali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait hukum akikah dan pemberian nama anak, siapakah yang lebih berhak memberikan nama untuk anak yang baru lahir, papa atau mamanya, Kak Ustaz? Mohon nasihatnya. Hal ini tidak ada penjelasannya, ya, tidak ada dalilnya yang belum saya temukan. Ya, ini dimusyawarakan saja. Ya, dimusyawarakan saja, ya. Mana yang lebih mau memberi nama, ya. Apakah ibunya ataupun ayahnya, kadang-kadang kakeknya. Yang penting nama itu nama yang baik. Jadi tidak. Belum saya ketahui dalil yang berhak siapa. Apakah ayah atau ibu. Wallahu a'lam bishawab. Kurban dan akikah manakah yang didahulukan? Apakah boleh menggabungkan kurban dan akikah dengan satu hewan sembelihan? Taib, yang lebih aula dulu adalah akikah. Ya, dan tidak bisa digabung antara akikah dengan kurban. Bolehkah membagikan daging kurban dalam bentuk matang sudah dimasak? Wallahu alam, yang kemarin saya sempat melihat beberapa fatwa ulama, malah yang lebih bagusnya adalah dibagikan sebelum bentuk dimasak. Begitu yang ada prakteknya. Berbeda dengan akikah. Berbeda dengan akikah. Kalau kurban, ya, sesuai yang baru saya baca beberapa fatwa adalah dalam bentuk daging. Bolehkah berkurban dengan cara berutang? Tidak bolehlah. Ya. Lebih afdolnya jangan sampai berutang karena itu hanya bagi orang yang mampu. Adalah bagi orang yang mampu. Mana yang lebih utama, kurban kambing urunan sapi? Wallahu alam. Ya. Tergantung mana yang lebih besar pahalanya adalah mana yang lebih banyak dagingnya. Ya, kalau sapi lebih banyak dagingnya jika dibanding kambing, ya, itu lebih utama. Taib, walaupun memang ada perbedaan khilaf dari para ulama masalah ini, ada mengatakan kambing lebih afdal, sapi doang, tapi Rasulullah SAW membenarkan perbuatannya, di masa Rasulullah SAW terjadi kedua-duanya, sebenarnya telah kita jelaskan tadi, Rasul pernah menyembelih kambing juga, juga pernah menyembelih unta juga, dan juga di masa Rasulullah SAW juga sebenarnya tadi masa Hudaybiyah, sahabat menyembelih untuk 7 orang satu unta dan 7 orang untuk satu sapi. Bolehkah kurban sapi atau unta sendiri tanpa potong? Boleh, Rasulullah SAW pernah melakukan hal itu juga. Ya, dia mau satu sapi sendiri. Boleh, enggak masalah. Kalau ada yang berpendapat yang dilarang potong rambut dan kuku adalah hewan kurban, itu gimana Ustaz? Aneh. Memang aslinya memang hewan kurban dipotong kukunya. Enggak pernah kan? Apa hubungannya? Ini terlalu jauh. Bagaimana dia? Itu yang dimaksud orang yang ingin berkorban. Kalau selama ini memang sapi dipotong kukunya, kan enggak dipotong kuku sapi. Orang yang tidak akikokah oleh orang tuanya, bolehkah dia mengakikokan dirinya jika dia telah dewasa? Sebab ulama membolehkan hal ini. Ya, ulama membolehkan. Bagaimana cara menghitung dari ketujuh? Hari ketujuh ya, hitung hari apa? Hari Kamis sekarang, besok hari Jumat dan depan, dia sudah 7 hari. Itu aja. Tidak perlu ruwet-ruwet ya, menghitungnya. Kalau dia pamannya lahir dini hari, Ustaz, dini hari, hitungnya, ya. Dini hari itu adalah malam lebih dahulu dari hari. Maka malam lebih dahulu hari. Berarti dia, malamnya itu sudah dihitung hari itu. Bolehkah melubangi telinga bayi perempuan untuk kelak dipasang anting? Ya boleh saja, dibolehkan, tidak masalah. Bolehkah laki-laki pakai anting? Tidak boleh, karena ini menyupai perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas dan kita jelaskan seperti ini. Terima kasih banyak. Maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.